الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله تعالى لكم بجر الكتابي كتاب المجيد قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله وعن نواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول ما يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العليم الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل طيب dari Nawas Ibn Sam'an berkata Rasulullah idza arada Allahu ta'ala ayyuhya bil amri takallama bil wahy. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan satu perintah atau satu perkara, Allah berbicara dengan wahyu. Akhadha bis samawati minhu rajfatun aw qala ra'da, maka langit pun bergetar guncang dengan guncangan yang keras. Khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Jadi benda-benda ciptaan ini memiliki ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Khaufan minallahi azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahli samawati su'iqu. Kalau penduduk langit pun mendengar itu dan dia rasakan getaran. Barakallahu fikum. Langit mereka pun pingsan, wa kharru lillahi sujada, sambil sujud kepada Allah. Fa yakuna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka yang pertama kali mengangkat kepalanya dari siuman adalah Jibril. Maka di situ Allah SWT menyampaikan kepada Jibril wahyunya, apapun yang Allah kehendaki. Tsumma yamuru Jibril al-malaika, kemudian Jibril melewati malaikat-malaikat di setiap langitnya. Setiap penduduk langit bertanya kepada malaikat Jibril, apa gerangan yang diwahyukan oleh Rabb kami wahai Jibril? Fayaqulu qala al-haq. Maka Jibril pun mengatakan, Allah mengatakan yang hak, wa huwal aliyul kabir, dan dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka mereka pun semuanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Maka sampailah Jibril dengan wahyu ke siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Asyar hadzal hadits rawahu Ibnu Abi Hatim bi sanadihi kama dzakarahu al-Imam Ibnu Katsir bi tafsirih. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Barakallahu fiikum. Wa Ibnu Huzaimah bi tauhid, tapi dikatakan oleh muhaqqiq di sini lemah hadisnya. An-Nawas bin Sam'an bi kasri sin atau sin Nawas bin Sim'an Ibnu Khalid al-Kilabi wa yuqalu al-Ansari sahabiyun wa yuqal anna bahu sahabiyun ayda. Ada yang mengatakan ayahnya juga. Barakallahu fiikum. Sahabat juga. Qalu idza aradallahu ayyuhya bil wahyi ay ila akhirih. Fihi an-nasu ala anna Allah ta'ala yatakallamu bil wahyi. Di sini nas jelas bahwa Allah berbicara dengan wahyu. Wa hadha min wajhi muhada min hujjati ahli sunnah. Ini merupakan hujjah atau dalil yang dipegang oleh ahli sunnah untuk membantah an-nufah. An-nufah itu orang yang mengingkari bahwa Allah berbicara. Liqaulihim lam yazalillahu mutakalliman idza syaa. Baik. Allah Subhanahu wa taala tetap kapanpun Allah menginginkan berbicara, maka Allah berbicara. Karena Allah memiliki sifat-sifatul kalam, mampu berbicara. Qauluhu akhadat as-samawati minhu rajfa, as-samawati maf'ulun muqaddam. Akhadat as-samawati minhunna rajfatun, rajfatun fa'il. Ay asaba as-samawati min kalamihi ta'ala rajfa. Ini ketika Allah mewahyukan sesuatu, maka langit pun goncang. Ay irtajafat. Wa wasariu bi annaha tasma'u kalam Allah ta'ala. Baik. Ini sangat jelas bahwa langit saja mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan qala atiya taw'an aw karha qala ta'atina ta'iin. Ketika Allah Subhanahu wa taala usai menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan itiya taw'an aw karha, datanglah kalian keduanya kepadaku dalam kondisi taat atau terpaksa. Maka keduanya pun mengatakan, yang langit dan bumi mengatakan ataina ta'iin, kami datang ya Allah dalam kondisi taat. Berarti langit pun bukan cuma sekedar mendengar, tapi juga bisa berbicara. Baik. Barakallahu fikum. Sebagaimana kulit nanti di hari kiamat diperintahkan oleh Allah untuk berbicara sebagai saksi untuk orang tersebut. Baik, ketika orang mengatakan lima syahidtum alaina. Baik. Kulit berbicara dan mempersaksikan si fulan ini ya Allah melakukan ini di tempat ini waktu ini. Maka orang itu berbicara, kenapa kau mempersaksikan apa yang kau lakukan? Baik. Qalu antakan Allahu alladhi antaka kulla syai. Kulit pun mengatakan Allah menjadikan kami mampu untuk berbicara sebagaimana Allah mampu untuk menjadikan berbicara apapun yang Allah kehendaki, siapapun yang Allah kehendaki. Dan semuanya bisa jadi saksi. Tabarakallahu. Kaki kita, tangan kita, kulit kita, anggota tubuh kita semuanya bisa mampu untuk menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Barakallahu. Ini juga menunjukkan bahwa tawahwa sarbihi anna tasma'u kalam Allah taala, bahwa langit mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kama rawa Ibn Abi Hatim an Ikrimah qala idza qada Allahu amran takallama tabarak wa taala. Kalau Allah menghendaki menentukan sesuatu dari perintah atau urusan, Allah berbicara. Wa rajafatis sama rajafatis samawati wal ardu wal jibal, maka semuanya goncang. Baik. Langit, bumi, dan gunung. Wa kharrat al malaikatu kulluhum sujada. Semua malaikat apa? Tapi bertekuk lutut sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa qala wa ra'adatun shadidatun shakka fi ra' min ar-rawi shakkun min ar-rawi hal qala an-nabiy rajfa aw qala ra'da wa ra' maftuhah fihima ar-ra'da ar-rajfa. Qauluhu sama-sama artinya goncang. Qauluhu khaufan min Allah azza wa jalla wa hadha zahirun fi anna as-samawati takhafu Allah. Ini juga menunjukkan bahwa langit itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima yaj'alullahu taala fiha min al-ihsas. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada benda-benda yang kita anggap itu benda mati, Allah menjadikan padanya perasaan, ada sesuatu yang dia rasa. Gunung Uhud yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atasnya, barakallahu fikum. Kemudian goyah, goncang Gunung Uhud sementara Rasulullah ada di atasnya, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenang wahai Uhud, diamlah engkau, sesungguhnya yang ada di atas engkau sekarang ini seorang nabi dan satu siddiq serta dua orang yang syahid. Abu Bakar siddiq, kemudian Umar dengan Utsman syahid. Maka diamlah Gunung Uhud. Barakallahu fikum. Sekali waktu Rasul mengatakan Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita, kita pun mencintai dia. Bagaimana cintanya wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah menyatakan bahwa Gunung Uhud mencintai kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tentunya tidak akan sama cinta yang ada pada barakallahu fikum pada kita, cinta yang pada barakallahu fikum hewan. Baik. Cinta pada benda-benda yang kita anggap benda mati. Wallahu musta'an. Baik. Yang kita anggap benda mati ya mendengar juga memiliki perasaan, apalagi yang hidup seperti pohon, barakallahu fikum, hewan-hewan, makhluk-makhluk hidup yang juga memiliki rasa, barakallahu fikum. Demikian juga hewan, dia memiliki rasa kalau kita senang terhadapnya, kita mencintainya. Demikian juga pohon, kalau kita mencintainya, kita merawatnya dengan bagus, Masya Allah, dia akan juga memberikan hasil lah. Baik. Sebagaimana hewan dengan hewan ada komunikasi, demikian juga tumbuhan dengan tumbuhan yang lain juga memiliki komunikasi antara satu dengan yang lain. Baik. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui bagaimana komunikasinya mereka. Baik. Khawfa minallahi azza wa jalla berarti apa? Gunung ini memiliki ihsas, alat perasa, wa ma'rifah. Man khalaqaha, pengetahuan dia tentang Allah yang menciptakannya. Wa qad akhbara ta'ala anna hadhihi al-makhluqat al-'azimah tusabbihuhu. Allah telah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an bahwa makhluk-makhluk yang begitu besar ini dan kompleks ini barakallahu fikum bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala yusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ardhu wa man fihinna wa in min shay'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bertasbih langit, demikian juga bumi dengan tujuh lapisnya. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man fihinna, dan semua siapapun yang ada di dalamnya, dari hewan-hewan, tumbuhan. Barakallahu. Wa inni syai'in la yusabbihu bihamdihi. Dan tidaklah kecuali segala sesuatunya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahu. Cuman ya kalian manusia tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Bagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha lembut lagi Maha pengampun. Barakallahu fiik. Wa qala ta'ala takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardhu wa takhirru al-jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit ini yatafattar, pecah. Wa tanshaqqu al-ardhu, bumi terbelah. Wa takhirru al-jibalu, dan hancur gunung-gunung. Anda audah rahmani wa dada, ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa qala ta'ala wa in minha wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu wa fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. Sebenarnya di antara bebatuan ini yang kita anggap keras, barakallahu fikum, lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma, ada yang terbelah kemudian keluar daripadanya mata-mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan ada pula bebatuan yang turun menggelinding dari ketinggian jatuh ke bawah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad karrara al-'allama Ibnu Qayyim rahimahullah anna hadhihi al-makhluqat tusabbihu Allah wa takhshahu haqiqatan wa tajabi hadhihi al-aywan. Ditetapkan oleh al-'allama Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa makhluk-makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut yang hakiki sesuai dengan apa yang ada pada hewan-hewan, pada makhluk-makhluk ini, pada tumbuhan, semuanya bertasbih. Wahtaja bihadil ayat wa nahwiha. Beliau berhujjah dengan ayat ini dan yang lainnya dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil Bukhari an Ibnu Mas'udin qala kunna nasmu tasbihat ta'ami wa huwa yukal. Dari Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan kunna nasma'u tasbihat ta'am. Dulunya kami mendengar makanan itu bertasbih subhanallah subhanallah wa huwa yukal, dalam keadaan dia dimakan. Barakallahu. Kita kan mendengar suara. Suara itu kita tahu sumbernya dari mana. Kan demikian. Dari mana sumber suara ini? طيب dari arah tertentu, oh dari sana, kita mencari arah suara, sumbernya di mana. Ya kan ketahuan, kalau makanan itu yang ada di hadapan, dari situ sumber suara. Baik. Allahul musta'an. Kita tidak tahu apa yang, barakallahu fikum. Nah bagaimana yang jelas, para sahabat mengatakan demikian. Kami mendengar suara tasbih dari apa? Dari makanan itu, dalam keadaan makanan itu dimakan. Baik. Wa fi hadits Abi Dzar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha fi yadihi hasayani fa sumiya lahunna tasbih. Al hadits bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dan memegang di tangannya hasayani, dua kerikil atau dua batu, keduanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadits wa fi as-sahih qissatu haninil jiz', rintihan batang kurma. Barakallahu fikum. Alladhi kana yakhtubu alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ittikhadil mimbar. Baik, yani dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masjid beliau, dinding-dindingnya itu barakallahu fikum ping apa namanya? Batang-batang kurma. Barakallahu fikum. Termasuk tempat untuk berdiri beliau berkhutbah agar supaya nampak lebih tinggi. Itu batang korma. Suatu ketika seorang sahabi atau sahabiat dari Al-Ansar mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau aku membuatkan untuk engkau mimbar yang engkau bisa duduk di atasnya sama seperti kalau engkau berdiri. Baik. Kata Rasulullah, ya silakan kalau kalian mau bikin, ya dibuatlah. Selesai, batang korma yang biasanya Rasulullah SAW berkhutbah di atasnya itu digeser. Jadi kemudian di barakallahu fikum diletakkan di situ mimbar yang baru dibuat. Dalam keadaan Rasulullah SAW berkhutbah, ini nangis. Barakallahu fikum, batang korma yang digeser tadi yang sudah ditinggalkan tidak dipakai lagi, saya nangis. Barakallahu fikum. Berbagai macam ungkapan para sahabat menggambarkan tentang tangisan. Karena mereka semuanya mendengar, mereka tahu kalau itu yang nangis. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW turun, mengusap-ngusapnya sama seperti mendiamkan anak kecil yang lagi nangis, sama seperti membujuk rayu, kan demikian anak-anak kecil. Barakallahu fikum. Sehingga diamlah kayu itu, batang korma itu. Barakallahu fikum. Dan yang seperti ini kata penulis ini sangat banyak. Sangat banyak kejadian-kejadian seperti ini di zaman Rasulullah SAW. Wah, wa mithlu hadza katsir. Seperti ini banyak kejadiannya. Ini termasuk mukjizat-mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu fa yakun awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Baik, tadi su'iku wa kharru lillahi sujada as-sa'q min al-ghash, yani pingsan. Wa ma'ahu as-sujud. Yani dalam kondisi mereka sujud, mereka pingsan. Qalu fa yakun awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka jadilah yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Yaftahu awwa bi fathhi awwal fa yakun awwala. Khabar yakun, khabar khabarkan wa yakun barakallahu fikum. Ala ismiha wa yajuzu al-aks, boleh, ini boleh. Wa yakun awwala tu awwala mana-mana boleh, barakallahu fikum. Wa ma'na Jibril Abdullah. Mana Jibril artinya adalah Abdullah. Kama rawi Ibn Jarir wa ghairuhu an Ali Ibn Husain qala kana ismu Jibril Abdullah wa ismu Mikail Ubaydullah wa Israfil Abdurrahman wa kullu syai'in raja ila il fa huwa Abdullah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Nama Jibril adalah Abdullah dan Mikail Ubaydullah, Israfil namanya Abdurrahman, wa kullu syai'in raja ila il. Ada semua kata-kata yang ada akhiran il itu Abdullillahi azza wa jalla, itu merupakan hamba Allah azza wa jalla. Wa fihi fadilatu Jibril alaihi salam, di kisah ini keutamaan Jibril alaihi salatu wasalam, kama qala ta'ala innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'inda dil 'arsy makin muta'in thumma amin. Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan rasul yang mulia. Barakallahu fikum, sebagai penyampai. Ini terkadang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembicara pertama dan disandarkan kepada malaikat sebagai penyampai. Barakallahu fikum. Bukan ucapannya Jibril, barakallahu fikum, tapi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Jibril itu. Karena sebagai penyampai, sebagai utusan di quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin, yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat, yakni Jibril. 'Inda dzil 'arsyi makin, di sisi Allah dia adalah malaikat yang dimuliakan, diberikan kedudukan muta'in sama amin. Dia sangat ditaati dan sangat terpercaya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, innahu latadligu rasulin karim. Innahu, yakni Al-Quran itu adalah penyampaian dari Rasul yang mulia. Qala Abu Salih fil ayah, qala Jibril, yadukulu fi sab'ina hijaban min nurin bigeri iznin. Berkata Abu Salih dalam ayat ini, Jibril yadukulu fi sab'ina hijaban min nur. Dia bisa menembus 70 hijab dari cahaya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, yakni lebih mendekat karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hijab. Kata Rasulullah SAW, lahu hijabun min nur, milik Allah Subhanahu wa taala hijab dari cahaya. Di riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, hijabun nur anna arahu. Hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya, bagaimana bisa aku melihatnya? Baik. Seandainya Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir cahaya ini dari wajahnya, maka semua yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan terbakar dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, sehingga hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Baik. Tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk melihat Allah SWT dalam kondisi dia hidup. Baik. Nabiullah Musa pernah mencoba meminta kepada Allah SWT, Rabbi arini andur ilaika, wahai Rabbku perlihatkanlah dirimu sehingga aku bisa melihat engkau. Qalan tarani, kata Allah SWT, engkau tidak mampu melihatku. Yaitu karena kondisi fisik manusia ini sangat-sangatlah lemah. Sangat-sangat lemah. Kondisi fisik manusia ini lemah sekali. Sekekar apapun, sehebat apapun, sejawara apapun dia, mati dia, sakit dia. Barakallahu fikum. Lemah dia, letih dia. Kata Allah SWT, walakin untuk dal jabal, agar tadi hendaknya kau lihat ke gunung ini. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau dia, engkau lihat gunung ini masih tetap kokoh di tempatnya dalam keadaan aku menampakkan diri untuknya, maka engkau pun akan mampu melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa harrama Musa sayyidah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya untuk gunung ini, gunung itu pun meledak, hancur, barakallahu fikum, berhamburan, barakallahu fikum, sampai Musa pun terlempar dalam kondisi pingsan. Barakallahu fikum. Wala adib wali Ahmad bi isnadin sahih an Ibnu Mas'ud qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali, barakallahu fikum. Baik, fi suratihi dalam bentuk aslinya, wa ila Rasulullah Jibril senantiasa datang ke Rasulullah dalam bentuk wujud manusia. Rasulullah melihat Jibril bentuk aslinya cuma dua kali, walahu situm etijanah. Beliau memiliki 600 sayap. Kullu janahin qad saddal ufuk. Satu sayap saja itu sudah menutupi ufuk, sudah menutupi langit. Yaskutu min janahihi minat tahawi waddur wal yaqut mallahu bihi ali. Berguguran, berjatuhan dari sayap-sayapnya Jibril, at-tahawi, perkara yang apa? Yang mengagumkan, batu-batu mulia, berlian, mutiara, yakut, dari batu-batu mulia. Mallahu bihi, Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahuinya. فإذا كان هذا إذا وهذه المخلوقات kalau Jibril saja begini hebatnya فخالقهم أعظم وأجل وأكبر maka penciptanya barakallahu fikum. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan Allah SWT telah mengizinkan untuk aku bercerita tentang makhluk yang namanya malaikat. Bahwa di antara malaikat-malaikat ini barakallahu fikum antara ujung telinganya dengan pundaknya itu perjalanan 70 tahun. Jadi kalau orang mana bilang kecil itu. Jadi ini kebalikannya ungkapan barakallahu fikum, ungkapan terbalik. Menunjukkan apa? Besarnya makhluk yang namanya malaikat ini. Barakallahu fiik. Ya, kalau kita ini kan enggak sampai sejengkal ini berapa cuma berapa? 10 cm, ya, 15 cm ini. Antara ujung telinga kita ini di bawah ini syahmatul udun. Baik, dengan pundak kita. Ini 70 tahun jaraknya. Baik. Fakebani, apalagi sang pencipta, lebih agung lagi, lebih besar lagi, lebih mulia lagi. Fakaifa yusawwa bihi ghairuhu bil ibadah? Bagaimana bisa dengan bodohnya orang-orang ini menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Menyembah makhluk yang tidak ada apa-apanya dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Ini yang dikatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Malaikat Jibril saja sudah sedemikian rupa. Barakallahu fiik. Satu sayapnya saja sudah menutupi ufuk. Apalagi kalau 600. Masya Allah. Taib. Bagaimana bisa ada orang tetap menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa, takut, berharap, tawakal. Wa ghairu dzalika min al-ibadati allati la yastahiqqu hagir. Dan yang lain dari ibadah-ibadah yang sebenarnya tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ila halil malaikati wa shiddati khaufi. Maka tengok kondisi para malaikat dan begitu besar rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ta'ala. Dan Allah mengasa menyampaikan kepada kita kondisi malaikat bal ibadu mukramun, bahkan malaikat itulah hamba-hamba yang sangat dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, tidak pernah mereka mendahului Allah dengan ucapan dan mereka sangat patuh untuk melakukan apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah Maha mengetahui apa yang di hadapan mereka, di belakang mereka. Wa la yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak akan memberi syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka para malaikat ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqul minhum inni ilahu min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa aku adalah sesembahan selain Allah, ngaku Tuhan, fadzalika najzi jahannam, maka orang itu kami akan balasin dengan neraka jahannam, kadzalika najzi dzalimin, demikianlah kami balasi orang-orang yang aniaya. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai sini barakallahu fiik. Bila huna. Baik. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.